نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم رجال الأكابر هم أهوم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio di mana pun Anda berada, kita masih berada di acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan tema kita kali ini adalah tentang Walimatul Urush. Baik, sudah kita masuki sudah sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa dan juga sahabat. Ya, selanjutnya kita akan mengangkat telepon pertama yang sudah bergabung bersama Umi di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, dengan siapa di mana? Ibu Siti Quraisin dari Villa Intan. Dari Ibu Siti di Villa Intan. Baik, Ibu Siti, iya. Langsung kepada Buya. Iya, Buya sama Umi Fairuz yang baik hati. Amin. Semoga sehat walafiat. Dimudahkan rezekinya. Amin. Ini Buya ya, cuman agak pribadi enggak apa-apa ya. Allah mengampuni yang telah meninggal dunia, Allah mengangkat derajat semuanya. Ini Buya yang terakhir tuh suami saya tuh meminta, cuman kan berhubung saya tidur sama anak-anak, jadi saya enggak bisa ngasih gitu. Terus katanya kalau masa idah kan 4 bulan 10 hari, ada yang bilang 3 bulan 10 hari. Nah, sedangkan keluarnya tuh kapan gitu ya. Ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak, ini mohon maaf sebesar-besarnya sama kru yang kemarin sudah menyelamatkan jenazah suami saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau. Memang seorang wanita dalam keadaan ditinggal suaminya, dia harus mengambil masa ihdat. Tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar. Kalau bertemu dengan sanak kerabat keluarga di rumah boleh, yang penting enggak boleh keluar. Boleh ketemu dengan orang, misalnya ada urusan kerja, orang datang ke rumah. Jangan seperti keyakinan sebagian orang harus di kamar tok. Keluar kamar enggak boleh, bukan. Anda keluar kamar, nimbrung apa dengan bergabung dengan tamu-tamu yang dengan cara terhormat tentunya, sepupu, keponakan dan sebagainya. Yang datang, Anda ngobrol dengan mereka. Yang enggak boleh adalah keluar rumah dan berdandan sampai 4 bulan 10 hari. Nah, kalau keluar rumah baru diperkenankan jika tidak ada yang menggantikan urusan kebutuhan-kebutuhan yang harus. Misalnya belanja, tidak ada yang membelanjakan Anda belanja, tapi hanya tujuannya belanja dan pulang saja. Atau mungkin seorang keluarga yang tidak ada yang mencukupinya, maka seorang istri harus bekerja. Kerja di situ saja, tapi enggak boleh kemana-mana. Nah, maka seperti itu. Jadi kalau untuk kebutuhan belanja, memberikan anak-anak, dan boleh. Atau mohon maaf, ternyata yang mengantarkan sekolah anaknya enggak ada. Enggak mungkin kita sementara ngerepotin orang. Orang lain, orang luar kita repotkan, enggak. Anda ngantarkan saja sampai sekolah, pulang, selesai, enggak boleh kemana-mana. Tapi kalau Anda mampir dan sebagainya, itu jadi haram ya. Jadi jangan terlalu kaku, akan tapi yang harus Anda pegangi, Anda tidak boleh berdandan selama 4 bulan 10 hari. Kemudian juga tidak boleh keluar kecuali untuk keadaan-keadaan tersebut. Baik. Dalam apa datang ke majelis Bu ya? Yang ini sering sekali ditanyakan. Sama. Majelis pun tidak mendesak. Majelis tidak mendesak. Kalau untuk menghibur hati Bu ya. Nah, permasalahannya lain. Kalau di rumah merasa sumpek dan sebagainya, diizinkan para ulama mengatakan boleh ke rumah orang yang sangat disenanginya. Karena orang enggak mungkin diundang datang ke rumahnya. Ada batasan jarak Bu ya? batasan jarak tentunya adalah sama seperti nggak ada batasan yang tertentu. Hanya kalau sudah lebih dari luar marhalah kan harus ada ada mahram dan seterusnya. Nah, itu boleh misalnya ada kawan dekat yang dia tidak bisa datang tapi dia akan datang hanya untuk sesaat itu saja. Dan kemudian di menghadiri majelis pun sebisa mungkin dihindari, kecuali keadaannya memang di rumah masya Allah mungkin serasa sumpeknya luar biasa dan sebagainya, dan hanya bisa bertemu dengan kawannya di majelis tersebut. Maka datang tapi untuk mencari kesenangan tadi. Kalau untuk menuntut ilmu dan belajar bisa untuk sementara melalui sejen radio dan sebagainya, mendengar video-video, mendengar ini dan sebagainya. Tapi kalau punya tujuan yang diperkenankan, memang para ulama menyebutkan untuk menghilangkan rasa penat, sedih, rasa sedih, sehingga perlu datang. Karena datangkan orang belum tentu bisa, maka ngalah datang hanya untuk itu saja. Baik, dan kalau tadi masalah penyesalan karena mungkin sebelum meninggal suami sempat meminta untuk ditemani istirahat atau apa, tapi lebih mendahulukan anak gitu ya, seperti apa? Ya, istighfar, mohon kepada Allah pengampunan untuk beliau sang suami dan untuk diri Anda sendiri. Berbaktinya kita ini setelah meninggal masih saja bisa kok. Masih bisa ya. Berbaktinya adalah yaitu jaga anak-anak dengan baik, mintakan ampun kepada Allah suami. Dan kalau ada rezeki, Anda sedekah untuk niatkan untuk suami. Pengabdian setelah meninggal ada tiga ya. Pengabdian setelah meninggal, tanda penyesalan Anda yang kurang berbakti kepada suami. Yang pertama adalah Anda dalam berdoa selalu bawa suami. Kemudian jika Anda dapat rezeki dan sebagainya, potong rezeki Anda, keluarkan, diniati untuk suami. Yang ketiga, sempurnakan di dalam merawat amanatnya sang suami, anak-anak dan sebagainya, ibunda suami dan seterusnya, lakukan dengan penuh ketulusan. Maka itu tanda bakti kepada suami, yang ketahuilah bahwa suamimu adalah pintu surgamu. Jika selama ini pintu surgamu kurang luas engkau buka karena keteledoran, hari ini harus dibuka selebar-lebarnya dengan pengabdian setelah meninggal. Allah alam bisawab. Baik, Subhanallah. Terima kasih Buya atas jawabannya. Dan kepada Ibu Siti, semoga jelas dengan apa yang Buya sampaikan. Dan semoga Ibu Siti diberikan kesabaran dan anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak-anak soleh-soleh ahli surga insyaAllah. Baik Buya, selanjutnya ada satu penelpon lagi yang kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali washabbi. Baik, dengan siapa di mana? Ini hamba Allah di Kuningan, Umi. Dengan hamba Allah di Kuningan. Ayo silakan kepada Buya. Ya, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umi mau bertanya, saya ini lagi sakit Buya. Terus kalau siang hari alhamdulillah masih bisa wudu untuk melakukan salat. Tapi kalau di malam hari itu dingin, nggak kuat, kedinginan. Kalau di malam hari nggak bisa wudhu karena dinginnya ini yang nggak kuat itu ya. Nah, terus ya saya tayamum dan masih mungkin ada najis gitu kalau salat itu saya salatnya dengan tayamum. Nah, kalau misalkan di siang hari itu bisa sholat kan, apakah harus diqada yang di malam harinya itu Bu ya? Baik. Iya. Baik. Itu aja. Baik. Masya Allah. Jika ada. Terima kasih kepada Allah. Biasa kan jawab. Siapapun yang ingin melakukan wudu kemudian dia tidak bisa karena ada sakit, merasa kedinginan, gemetaran dan sebagainya, berat sekali untuk berwudu, maka Anda boleh bertayamum. Dan selagi Anda bertayamum karena Anda sakit, maka tidak wajib diulang lagi. Sudah selesai urusan Anda, tuntas sholat Anda dengan tayamum. Adapun masalah najis, saya tidak faham najis masalah apa itu. Mungkin mohon maaf buang air kecil dan sebagainya, tidak mau kesentuh air. Lah, Anda harus belajar ilmu bagaimana beristinja, membersihkan sisa buang air besar, air kecil dengan batu. Yang batu di sini maknanya seperti tisu, tisu kering. Tisu kering bisa dengan 10 syarat itu. Tisu kan harus suci, yang bisa mengangkat, bisa mengeresap, kemudian tidak terhormat, kering, padat dan seterusnya. Kemudian caranya ada dua, yaitu Anda tiga potong tisu ini diusapkan ke tempat, mohon maaf, buang air kecil tadi, diusapkan satu, kemudian dua sampai tiga dan bersih setelah itu. Itu sudah selesai. Ya, jadi ya. Jadi jangan sampai ada istilah najis. Makanya perlu belajarin membersihkan bekas buang air besar dan air kecil dengan menggunakan tisu, itu penting. Tisunya tisu kering, tisu basah nggak boleh. Nggak bisa. Ya, setelah ya. Itu sudah nggak perlu Anda berkata najis. Nah inilah makanya najis tadi kami duga ke situ, najis apa? Ya. Kalau Anda istinjaknya tidak benar, maka tidak sah sholat Anda. Istinjaknya nggak benar, tidak sah. Ya, ya. Oke, jadi ada istinja dengan batu atau yang sepadannya tanpa harus dengan air. Istinjanya pakai tisu, kemudian setelah tayam pakai tayamum, sholat sempurna, nggak perlu diulang lagi. Ya, ya. Itu kemudahan dalam Islam. Baik, ya, terima kasih banyak. Dan nggak usah ragu yang demikian. Bahkan kalau Anda memaksakan diri kok sampai Anda sakitnya semakin parah, haram kok. Iya, ya. Nggak usahlah sok pengen, wah saya akan menjaga, nggak apa-apa, saya paksain. Ya, kalau Anda menjadi terpaksa, setelah itu penyakit semakin parah, bukan tambah disenangi oleh Allah. Itu sama dengan bunuh diri. Wala tuhlu bi'aitikum ila tahlukati. Jangan kau masukkan dirimu dalam kehancuran. Nggak ada kemurahan, kenapa tidak kau ambil? Inna Allah yuhibbu antu taruhusuhu kama yuhibbu antu ta'azaimuhu. Jadi kemurahan yang Allah berikan, senang Allah kalau kita mengambilnya. Ya, baik. Baik, terima kasih baik atas penjelasannya. Dan kepada hamba Allah tadi di Kuningan, semoga Allah berkahi dengan kesehatan untuk bekal doa dan beribadah insyaallah. Dan semoga Anda diberikan kemudahan juga dalam kondisi sakit ini untuk terus dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang Anda lakukan. Baik, Bu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari melalui via WhatsApp, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hamba Allah dari NTT, Bu ya. Buya saya ingin menikah dengan cara sederhana karena tidak punya biaya. Tapi perempuannya ingin ada resepsi, Buya. Dan perempuannya bilang biar saya aja yang ngumpulin uang untuk nikah. Kalau sederhana tanpa resepsi, saya malu oleh keluarga. Dan bagaimana menurut Buya? Baik, banyak sebuah pernikahan itu karena seorang laki-laki tidak punya apa-apa, tapi hak perempuan itu siap mencukupi, itu sah-sah saja. Ya, Buya. Karena mungkin mereka punya keluarga besar dan sebagainya yang harus dihormati. Untuk menjaga, dari fitnah dan sebagainya, boleh-boleh saja yang demikian itu. Akan tapi mungkin bisa saja dikemas ya, dikemas supaya cantik dah. Jangan sampai terkesan laki-lakinya hanya numpang saja ya. Mungkin ya anggap saja ini dicari bareng-bareng dan sebagainya. Enggak usah disuarakan. Yang mencukupi adalah keluarga perempuan. Enggak usah disuarakan seperti itu. Biar seorang laki-laki tetap ada wibawa, ada hormat dan terhormat dan seterusnya. Itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Dan itu mungkin kebaikan daripada keluarga perempuan itu. Dan kita menemukan banyak kok seorang keluarga perempuan yang mereka adalah cukup menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang dia adalah bukan orang yang punya kekayaan, tapi punya potensi harapan masa depan. Itu sekeluarga perempuan itu membiayai dengan tidak diketahui oleh anak perempuannya. Padahal semuanya adalah dari anak bapaknya sang laki perempuan. Jadi memberikan bantuan kepada menantu laki-lakinya tanpa sepengetahuan anak perempuannya. Karena khawatir anak perempuannya takut berubah jadi sombong karena membiayai bapaknya. Sampai bertahun-tahun, sampai mandiri, bayangkan. Begitu hebatnya mertua yang soleh ini. Karena dia melihat potensi ini anak soleh, ini laki-laki baik, dinikahkan dengan putrinya. Katakan saya tidak punya apa-apa, jangan mikirin apa-apa, aku hanya perlu kesolehanmu saja. Akhirnya betul dibiaya dari pernikahan, biaya segala macam, apa saja sampai melanjutkan pendidikannya, semuanya ada. Dan dibiayai, tapi seorang perempuan tidak banyak tahu anak perempuannya. Kadang-kadang kita perlu siasat seperti itu, supaya tidak nanti setelah akad nikah istrinya tolak pinggang. Ya biayai saya. Ya, ini kan bahaya sekali. Ya. Jadi dijaga hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu Yasmana, terima kasih Bu atas jawabannya Bu ya. Dan kepada Mbak Allah tadi ya di NTT, semoga puas dengan jawaban Bu ya. Tapi Bu ya, mungkin tentunya di saat menerima pun harus dilihat tanda-tanda Bu ya. Mungkin kalau misalnya ada tanda-tanda perendahan kepada pihak laki-laki, mungkin ya, harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan, tidak perlu dilanjutkan. Ya, memang ya. Makanya tadi kan bisa dibaca bahasanya. Semangatnya anak perempuan, keluarga perempuan itu apa sih? Ya, ya. Hanya untuk ya untuk pamer atau jadi bisa dilihat ya, ya. Dari bahasa diskusi itu bisa ketahuan. Dan mungkin dari sikap ya, mungkin iya. Kalau ternyata merendahkan nggak perlu, ya, nggak perlu melanjutkan. Kan masih banyak calon mertua yang lainnya. Jangan dipaksain dengan orang yang merendahkan. Baik, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi hamba Allah di NTT ya, semoga tadi punya ada gambaran dengan jawaban yang sudah Bu ya berikan ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat Yuli di Garut, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu ya, saat melakukan walimah ada kerabat atau teman yang datang tanpa menutup aurat, Bu ya. Bahkan teman-teman saya datang beserta pacarnya. Itu hukumnya bagaimana, Bu ya? Saya enggak mungkin ngusir mereka karena tapi kan sepertinya tetap mengurangi keberkahan pernikahan, Bu ya. Mohon pencerahan, Bu ya. Baik. Intinya begini. Undangan itu penting sekali. Orang tidak akan mendatangkan ke rumahnya kecuali orang yang dipilih, kan begitu? Iya, Bu ya. Lah kalau Anda memang undang dua-duanya, Anda mengerti ya Anda salah. Mm-hmm. Ya kan? Iya, Bu ya. Kan? Anda jangan undang. Jadi Anda yang mengundang. Orang yang boleh masuk rumah kita siapa? Orang yang kita senangi kan? Kita yang milih kan mengundang tamunya. Iya, Bu. Nah, jadi Anda mengundang yang memberikan undangan. Bahkan kalau perlu jangan ragu. Di dalam undangan dicatat supaya tidak ada orang yang melanggar syariat di rumah kita. Ya, ya. Sehingga yang merasa tidak nyaman ya tidak datang dia. Ya, Bu ya. Dan mungkin kadang Bu ya, ada kadang sahabat atau teman rekan kerja Bu ya yang mungkin di luar Islam yang ya kita pengen tetap sambung bagaimanapun kita punya hubungan baik Bu ya. Cuma hanya beda keyakinan sehingga ya kita tetap harus mengundang. Iya, gini beda intinya. Yang penting dari awal kita itu akan berusaha mengadakan acara sesari mungkin. Ya, Bu ya. Jika dalam perjalanannya enggak mungkin dong. Ternyata ada orang yang datang enggak menutup aurat. Kemudian langsung Anda usir ya. Enggak manusiawi dong. Mm-hmm. Masa Islam seperti itu. Ya, ya kan? Enggak masuk manusiawi. Ya, dia datang Anda terima sebagai seorang tamu. Mm-hmm. Ya kan? Ya, sebagai tamu yang datang ingin menyaksikan kesenangan resepsi ini. Tapi yang jelas Anda sudah menjaga kehormatan Anda. Makanya kalau seorang kawan Anda datang dengan laki-laki pacarnya misalnya, Anda sudah pakai dandan, Anda tidak perlu nemui pacarnya dong. Anda nemui siapa? Teman perempuan Anda. Itu petunjukan syar'inya. Ya, ya. Ini seperti itu. Jadi jangan terlalu kaku juga karena ada orang pengen menghormati Anda. Cuman dia belum punya kebiasaan baik. Masa kita usir? Iya, ya, belum tahu caranya. Ya. Yang penting Anda tidak membuat acara yang melanggar. Sama ya, ya. Kalau kita punya toko ada orang datang. Sama di pondok pun begini. Ini kan ada aturan di pondok untuk menutup aurat sebagainya. Tiba-tiba ada tamu pakai gundulan, enggak pakai sesuatu, enggak pakai baik gundul. Ya kita terima dengan baik karena mereka belum mengerti. Cuman kan perlu di pondok ada tulisannya kawasan berbusana muslim dan sebagainya. Ini kan peringatan secara umum biar orang mikir sebelum masuk paling tidak. Ya, ya. Dia akan menjaga. Tapi kalau ternyata kebobolan masuk ya enggak akan kita usir. Seperti itu kasusnya dalam resepsi pernikahan. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya. Satu pertanyaan lagi Bu ya sebagai pertanyaan penutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Bogor Bu ya. Kalau seorang laki-laki menikah dengan adik dari istrinya istrinya setelah meninggal dari adik istrinya kakak laki-laki tersebut menikah dengan adik dari kakak ipar. Jadi menikah dengan adik dari istrinya Bu ya. Maksudnya iparnya berarti mungkin Bu ya. Coba dibaca aja saya kapan. Kalau seorang laki-laki menikah dengan adik dari istrinya kakak laki-laki tersebut. Adik istrinya kakak. Oh boleh, paham saya. Iya Bu ya. Jadi menikah dengan adik dari kakak ipar. Anda adik istrinya kakak laki-laki. Lalu dalam kurung menikah dengan adik dari kakak iparnya Bu ya. Adik dan adiknya betul sama. Iya, jadi apa jadi, hukumnya? Jadi gini, ada seorang laki-laki menikah dengan adik istri kakaknya. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Dia punya kakak, punya istri. Punya istri. Istrinya punya adik, boleh dong. Karena apa? Orang lain. Orang lain. Jadi saya punya kakak laki-laki, gitu loh. Mm-hmm. Anda seorang laki-laki punya kakak laki-laki. Mm-hmm. Kakak laki-laki Anda punya istri. Ya kan? Iya, Lah istri kakak laki-laki Anda punya adik. Anda menikah dengan adik boleh. Jadi bahkan kalau perlu double. Satu kuade enggak apa-apa dijejer. Anda dengan adiknya, kakak dengan kakak, bapak Anda dengan mertua Anda. Misalnya, boleh misalnya janda sama duda boleh tertiga nanti ya. Iya, Bu ya. Jadi nggak ada masalah Bu, ya. Masalah. Yang tidak boleh dengan mengumpulkan saudara itu Bu, ya. Iya Bu, ya, baik. Baik Bu, ya, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Masih banyak pertanyaan Bu, ya, akan tetapi karena waktu maka sudah harus kita akhiri acara ini Bu, ya. Dan seperti biasa sebagai penutup untuk diberikan kesimpulan dan juga doa keberkahan Bu, ya. Ayo, mari kita yakin bahwasanya kalau sudah sesuatu diberkahi, tidak ada susah di dalamnya. Jika sesuatu dirahmati, tidak ada capek di dalamnya. Tapi kalau sudah rahmat dan berkah dicabut oleh Allah, semuanya serba kurang. Iya, Bu. Mari bangun pernikahan putra-putri Anda dengan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dengan cara yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, demi mengundang keberkahan dan rahmat. Amin. Tolong dipegangi. Anda rindu, setiap saat Anda minta didoakan oleh para ulama yang datang ke rumah Anda. Bahkan dalam proses pernikahan pun, setelah akad nikah pun harus ada yang berdoa. Apa artinya sebuah doa jika ternyata di situ telah dilakukan sesuatu yang menjadikan sebab doa ditolak? Jadi doa hanya sekedar seremonial, apa itu namanya, hanya sekedar rutin acara-acara yang ya kayak sesuai dengan acara yang dilakukan tapi tanpa dirasakan. Maka hadirkan kesadaran ingin mengadakan resepsi pernikahan dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah demi mengundang keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Amin. Ya Allah, acara kegembiraan yang akan kami laksanakan untuk anak-anak kami atau untuk kami semua, ya Allah, jauhkan dari keharaman. Bimbing kami untuk mengajarkan acara kegembiraan yang Engkau ridhoi. Amin. Ya Allah, jangan sampai kesenangan kami di dunia menjadi sebab murkamu. Amin. Dan kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang yang rindu kebahagiaan, kebaikan. Kumpulkan kami dengan orang yang rindu kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampunilah siapapun yang telah mengadakan acara resepsi pernikahan dengan cara yang salah. Ampuni mereka, berikan kesadaran hingga ke depan jika akan mengadakan acara lagi, jauhkan mereka dari segala keharaman, ya Allah. Kami merindu mereka untuk Kau berkahi, kami rindu mereka untuk Kau rahmati, ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, hidup indah di dunia dalam cinta karenamu dengan anak-anak yang soleh. Dan kami mohon, jadikan kami, orang tua kami, kami keluarga kami, kami anak-anak kami menjadi ahli surgamu. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Baik, para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk belajar di hari-hari berikutnya, insyaAllah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Radioku Network yang sudah ikut menyebarkan acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 107,8 FM Karimun, Radioku 88,0 FM Kubu Raya Pontianak, dan Radioku 107,8 FM Bekasi. Terima kasih kepada Anda, dan juga kita akan, insyaallah, kita akan bertemu kembali dalam acara yang sama di hari yang akan datang, di Senin yang akan datang, insyaallah. Mohon maaf dan mohon doanya. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.